kuasa, malu tak kuasa. Tiada Tuhan selain Allah. Allah gives, Allah takes, Allah makes, Allah breaks, and Allah never makes mistakes. Ku yakinkan hati ini dan kan selalu ku ucapkan, tiada Tuhan selain Allah. Dia yang Maha Pencipta yang akan selalu ku sembah, Raja dari segala raja. Dialah Allah yang menghidupkan, dialah Allah yang mematikan. Hidupku dan matiku hanya untuknya. Allah, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Tiada Tuhan selain Allah. Allah gives, Allah takes, Allah makes, Allah breaks, and Allah never makes mistakes. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Tiada Tuhan selain Allah. Allah gives, Allah takes, Allah makes, Allah breaks, and Allah never makes mistakes. Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan segala langit dan bumi. Hanya Allah yang mampu menciptakan seluruh suasana-suasana yang ada, dan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghidupkan kita adalah Allah, dan yang mematikan kita adalah Allah. Yang memberikan kita rezeki adalah Allah, yang memelihara kita adalah Allah, yang membahagiakan kita adalah Allah. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Apa saja Allah Ta'ala kehendaki terjadi, ini pasti akan terjadi. Apa saja Allah Ta'ala kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Dialah Allah yang menghidupkan, dialah Allah yang mematikan. Hidupku dan matiku hanya untuknya. Allah, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Tiada Tuhan selain Allah. Allah gives, Allah takes, Allah makes, Allah breaks, and Allah never makes mistakes. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Tiada Tuhan selain Allah. Allah gives, Allah takes, Allah makes, Allah breaks, and Allah never makes mistakes. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Never makes mistakes.